Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. قرأنا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالإسناد الثاني والثالث عند أصحاب اللغة يقرؤون كلهم. Aywa, barakallahu fikum. Inda ashabid din yaqra'un kulluhum. Tayyib. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita melanjutkan faedah dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa aradah, ada perkara yang ingin kita ingatkan. Saat ini kita masih berada dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, dan kita berada pada bulan Muharram. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum akhana Muhammad, ya salam. Speechless sana, lihat ini. Dayib, bulan Muharram ini termasuk afdalul ashhur indallah, bulan yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, berkata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah. Abu Uthman An-Nahdi, nama beliau Abdurrahman Ibnu Mul. Abdurrahman ibnu Mul. Beliau mengatakan, kanu, mereka dahulu, yakni as-sahabah, para sahabat, yu'azzimun 13. Kanu yu'azzimuna 13. Mereka para sahabat dahulu biasa dijumpai mengagungkan 3 10 hari. Al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. wal ashrul awail min Dzulhijjah. Kemudian 10 hari pertama. Al ashrul awail min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ramadan sudah lewat. Pada tahun 1443 Hijriah. Dzulhijjah belum lama kita lalui. Hanifidina azani Allah wa iyakum, sebagai bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Wal ashrul awail minal Muharram. Yang ketiga, 10 hari pertama dari bulan Muharram. Wa nahnu fiha. Dan saat ini kita ada pada 10 hari pertama dari bulan Muharram. Secara umum, dari tanggal pertama sampai akhir bulan Muharram masuk dalam keutamaan bulan haram. Di mana bulan yang haram, setiap amal saleh yang dikerjakan pada bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum salat wajib maupun sunnah itu akan dilipat gandakan. Antum talabul ilm, murajaah, belajar hifzul Quran, hifzul hadis, naskhu al-kutub wal fawaid dan semisalnya, itu akan dilipat gandakan. Begitu pula dosa dari pelanggaran yang antum kerjakan pada bulan haram juga akan dilipat gandakan. Antum mencuri pada bulan haram, dosanya lebih besar daripada mencuri di luar bulan haram. Terlepas itu bulan haram atau bukan, mencuri termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Jadi pahami? Kenapa dikatakan dosa besar? Karena mencuri, kalau yang dicuri lebih dari batas minimal yang ditentukan dalam syariat, terdapat hukuman had dalam bentuk potong tangan. Yang dipotong adalah tangan dari pergelangan, bukan dari sini, tapi dari pergelangan dipotong. Ya, kalau masih mencuri, potong sebelahnya. Masih mencuri, kakinya dipotong. Masih mencuri, kaki sebelahnya. Kok masih mencuri? Maka dia sudah tidak menghendaki mentari di esok hari. Sembelih. Gitu ya. Antum mencuri pada bulan haram, dosanya dilipat gandakan. Entah itu jam tangan, ya, uang, dompet, motor, ya, kolan suah. Kalau satu kolan suah remeh, kalau kolan suah sepondok berapa kodi itu, ya kan? Hakadza ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Pada 10 hari pertama bulan Muharram ada sebuah amalan yang sangat dianjurkan, yaitu puasa. Halo kaum muslimin, puasa apa? Puasa putih. Puasa Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Yang keutamaannya kata Nabi alaihi salatu wassalam, tukaffiru as-sanatal madhiyah. Menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa setahun yang lalu dihapus dengan puasa Asyura. Untuk pelaksanaan puasa Asyura, ada tiga. Yang pertama, puasa dari tanggal 9, 10, 11. 9, 10, 11. Berdasarkan hadis riwayat al-Imam Muslim wa Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan khaliful yahud, selisihi orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Karena pada tanggal itu Nabiullah Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Rasul berkata, khaliful Yahud, selisihi orang-orang Yahudi. Fasumu yauman qablahu wa ba'dahu. Selisihi orang-orang Yahudi, puasalah sehari sebelum tanggal 10 dan sehari setelah tanggal 10. Berarti 9, 10, 11. Riwayatnya menggunakan huruf ataf wawu. Fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Jadi bami. Cara yang kedua, pilih antara 9 dan 10 atau 10-11. Paham ya? Kalau cara yang pertama tadi, 3 hari berturut-turut. 9, 10, 11. Ini yang dikatakan paling afdol. Cara yang kedua, boleh pilih 9 dan 10 atau 10 dan 11. Dari dua cara ini yang paling afdal 9 dan 10. Dalilnya mana? Hadis yang sama. Karena dalam riwayat yang lain menggunakan huruf ataf au. Khaliful Yahud fasumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Maka kalau pakai au berarti takhir. Ya, takhir 9 10 atau 10 11. Yang afdal 9 10. Karena Nabi alaihi salatu wasalam berazam, ya, seandainya beliau masih hidup di tahun mendatang, beliau akan puasa pada tanggal 9 yang dikenal dengan Tasu'a. Jadi pahami? Nah, cara yang ketiga, puasa hanya tanggal 10-nya. Ya, puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Untuk cara yang ketiga, khilaf di kalangan para ulama, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Di antara yang memakruhkan al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, juga Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Nah, kalau kita berkesempatan dan punya kemampuan untuk mengambil waktu yang utama, kesempatan untuk dihapusnya dosa setahun yang lalu dengan berpuasa Asyura, maka ambil kesempatan tadi. Minimalnya antum puasa 9 dan 10 Muharram. Yang insya Allah kalau enggak salah jatuh pada hari Ahad dan Senin. Naam, hakadha ikhwani fi din, azani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan hadis Jarir ibni Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa aradah. Pada pertemuan yang lalu Kita telah sebutkan tiga cara mendapatkan budak. Ya kata? Ada tiga cara untuk mendapatkan budak. Yang hukum asalnya, budak dalam Islam didapatkan dari ghanimah peperangan jihad yang syar'i. Ingat, hukum asalnya budak di dalam Islam itu didapatkan dari ghanimah, harta rampasan perang dari jihad yang syar'i. Setelah dapat dari ghanimah tersebut, kalau budak tadi melahirkan, maka anak dari budak tersebut ikut ibunya, kalau bukan hasil dengan majikannya. Paham ya? Begitu pula, kalau sudah dapat harta ghanimah dalam bentuk budak, ya, boleh diperjualbelikan. Ingat ya, itu ghanimah yang dia dapatkan dari hasil jihad fi sabilillah. Di bawah komando pimpinan penguasa muslim yang sah. Bukan di bawah pimpinan ketua kelas atau ketua ormas, ya, atau tokoh pergerakan dakwah tertentu, atau yang semisalnya yang bukan dari bagian penguasa muslim yang sah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Kemudian, khanifidina azani Allah wa iyakum, yang perlu diperhatikan, di dalam Islam ada fiqhut ta'amul ma'al mamluk. Fiqh bermuamalah dengan budak. Fiqhu at-ta'amul ma'al mamluk. Ini yang seringkalinya tidak difahami oleh kebanyakan umat manusia. Mereka memandang perbudakan seperti yang berlaku pada bangsa-bangsa Eropa, di mana perbudakan pada masa itu, khanibidina azani Allah wa iyakum, betul-betul merendahkan harkat dan martabat seorang putra Adam. Direndahkan serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari hewan peliharaan. Ini yang menjadi perbudakan di mata dunia sebagai cacat. Bisa dipahami? Sebagai cacat. Karena memang cara mereka dalam memperlakukan budak dan cara mereka mendapatkan budak tidak seperti yang dijelaskan dalam Islam. Ya. Dan ini yang terus digencarkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir untuk menjatuhkan kemuliaan dan kredibilitas Islam di mata dunia. Mereka mengatakan Islam itu agama yang kejam, di samping radikal, suka mengkafirkan, suka menghalalkan darah sesama manusia, karena mereka melihat wajah kaum Khawarij, teroris yang sama sekali tidak mewakili syiar Islam sedikit pun. Kemudian mereka mengatakan Islam adalah agama yang kejam, agama yang tidak menjunjung tinggi kehormatan manusia, karena dalam Islam ada perbudakan. Pun juga demikian, mereka mengatakan hal yang seperti ini karena menganggap perbudakan, melihat perbudakan seperti perbudakan yang ada pada bangsa-bangsa Eropa yang notabene-nya adalah kufar. Bagaimana Islam mengatur ta'amul, muamalah dengan budak-budak yang didapatkan dari cara yang syar'i? panjang pembahasan di kalangan para ulama. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Tidak saya sampaikan secara rinci, mengingat ada pembahasan-pembahasan yang harus disampaikan dalam forum khusus. Ya, nah, jadi kita pilihkan pembahasan yang sifatnya umum. Ya, al-labib yafham bil isyarah. Yang guyang-guyu itu kelihatan paham. Ya, sing melongo itu bingung, ustaz ngomong apa gitu ya. Tapi yang pertama, di antara fikih muamalah ma'al mamluk, wujubul ihsan ilaihim. Wajib berbuat baik kepada budak. Wajib berbuat baik terhadap budak. Siapa yang mewajibkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ihsan kepada budak-budak yang kita dapatkan dari ghanimah peperangan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua hukumnya apa? Hukumnya apa? Halo, kaum muslimin? Wajib. Birrul walidain wajib. Enggak ada yang mengatakan sunnah. Ya, enggak ada yang mengatakan sunnah. Wajib birrul walidain. Mentauhidkan Allah wajib, tidak berbuat syirik wajib. Kemudian birrul walidain wajib. Wa bizil qurba, berbuat baiklah kepada kerabat. Wajib juga hukumnya. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari zil qurba, tetangga yang masih punya hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat. Wassahibi bil jambi. As-sahibi bil jambi, ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, teman safar. Teman safar yang selalu menyertai kita dalam perjalanan safar. Wajib berbuat baik kepada mereka. Kalau antum makan, ajak mereka makan. Ya, tahu mereka kelaparan, berikan makan kalau antum mampu. Kami bidina azani Allah wa iyyakum. Mana yang kedua? Istri. Ya. Mana yang kedua adalah istri. Berbuat baik kepada istri. Istri sendiri, bukan istri tetangga. Wa ibnus sabil, berbuat baik kepada ibnus sabil, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan mereka. Ya, entah karena memang salah perkiraan sehingga bekalnya tidak memadai, atau karena terkena bencana, kecelakaan, atau yang semisalnya, atau terzalimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, wajib berbuat baik kepada mereka. Nah, ini yang diinginkan. Wama malakat aimanukum. Dan wajib berbuat baik kepada budak-budak kalian. Langsung perintah ini datang dari langit. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta. Yang mewajibkan kepada hamba-hambanya berbuat baik kepada budak. Ya. Bedakan dengan perbudakan dalam definisi orang-orang kafir. Jangankan mau berbuat baik, perlakuan mereka kepada budak itu lebih kejam, lebih rendah, lebih tidak manusiawi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan mereka lebih menghormati anjing-anjing mereka sebagai hewan peliharaan kesayangan mereka ketimbang budak-budaknya. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Padahal apa? Budak itu didapatkan dari ghanimah perang. Yang notabene-nya mereka adalah kufar. Kata ulala, kafir. Ya. Islam hendak menyelamatkan mereka. Orang-orang kafir yang kalah dalam peperangan. Pejuang-pejuang mereka menjadi korban-korban di medan tempur. Yang belum sempat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selamat dari mereka dijadikan sebagai budak. Diperlakukan dengan baik supaya apa? Supaya mereka punya simpati terhadap Islam. Ya, sejatinya mereka hendak diselamatkan. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, diambil budak dan wajib, sekali lagi, wajib memperlakukan mereka dengan baik. Ayatnya jelas, surat An-Nisa ayat 36. Naam, bagaimana bentuk baik, perlakuan baik kepada mereka? Wa minal ihsan ilaihim, di antara bentuk berbuat baik kepada mereka, satu, it'amuhum bima nut'im atau bima na'kul, memberi makan mereka dengan makanan kita. Tidak boleh dibedakan. Syuf, lihat. Secara kasta, status sosial, jauh berbeda loh. Merdeka dengan budak, itu bayinas sama wasumur bor. Jauh, ya kan? Ya kan enggak? Secara kasta, secara status sosial, jauh. Lebih jauh dari sekedar presiden dengan rakyat. Ya. Lebih jauh statusnya dari majikan dengan karyawan. Atasan dengan bawahan. Ini antara majikan dengan budaknya. Islam memerintahkan berbuat baik kepada mereka secara umum. Kemudian dirinci. Contoh berbuat baik kepada mereka. Memberi makan mereka dengan apa yang kita makan. Kalau Anda makan nasi yang punel, ya, nasi yang lumayan lah, standar, bukan nasi yang premium. Memang itu makanan kita sehari-hari. Maka budakmu berikan nasi yang sama. Tidak boleh ente bedakan. Mentang-mentang budak, antum beli nasi yang apa namanya lumayan enak, budaknya diberikan beras raskin. Gitu ya. Beras yang penuh dengan penderitaan. Nisanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang cara makannya itu untuk menikmatinya. Itu gak bisa nikmat. Butuh pengorbanan dan perjuangan. Berapa banyak orang yang ke dokter gigi setelah makan beras raskin. Kenapa? Karena ngunyah batu. Ya, rompal giginya. Nisanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, warna dari beras raskin pun tidak menggugah selera, justru menghilangkan nafsu makan. Lihat gini, la haula wala quwata illa billah. Ini nasi diambil dari magicom atau tong sampah. Warnanya kok membuat air mata mengalir deras. Ya, begitulah nasib beras raskin, penuh penderitaan. Ya, sudah berasnya penuh penderitaan diberikan kepada orang yang menderita. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada majikan yang demikian, dia telah berbuat zalim, dosa. Ya, terhadap budak loh ini. Apalagi terhadap pembantu. Pembantu bukan budak. Ya, jangan salah paham. Tentang ada pembantu, wah khotir. Akhirnya dia melakukan tahrif, gitu ya. Mana din satu ini. Baru dapat faedah tahrif. Wah, kita tahrif saja ayatnya, gitu ya. Terjadilah apa yang terjadi. Beda budak, beda pembantu. Kalau terhadap budak saja enggak boleh dibedakan makanannya, apalagi terhadap pembantu. Kalau inti makan sate, kasih mereka sate. Ya. Kalau inti makan kambing, kasih mereka kambing. Kalau inti makan roti Maryam, kasih mereka Maryam. Jangan inti makan Maryam, mereka kasih Zainab. Ya, harus sama. Dari sisi makanan, sama. Wa minal ihsan ilaihim, yang kedua. Ilbasuhum bima yalbas, memberi pakaian yang sama dengan apa yang Anda kenakan. Ya. Antum biasa pakai kaos, ya standar lah ya. Kaos harga 100 ribu atau 300 ribu gitu ya. Satu bijis kaos 300 ribu. Misalkan, misal. Jubahnya biasa pakai ikaf kan gitu ya. Haromen gatel-gatel gitu ya. Pakainya ikaf. Maka kasih budakmu pakaian yang sama. Ya, jangan ketika antum ajak mereka berbelanja, majikannya beli pakaian yang mahal-mahal. Ya, kaosnya harga 700 ribu, 800 ribu. Sementara budaknya dikasih kaos 10 ribu. Setengah lusin. Itu kaos atau pel-pelan. Bisa dipahami? Ya, harus sama. Inti pakai apa? Berikan yang sama kepada budakmu. Ini budak loh. Budak. Kalau sampai ada majikan yang membedakan pakaiannya. Yang ini merupakan syiar Ahlul Jahiliyah. Ya, syiarnya Ahlul Jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu biasa membeda-bedakan makanan, pakaian, ya, penampilan, dan seterusnya. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Di dalam Islam dihapus yang demikian. Mana letak perbudakan menjatuhkan harkat dan martabat manusia? Tidak ada. Justru dimuliakan. Padahal dia budak loh. Ya mungkin masih kafir. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Diperlakukan sama. Seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Makan dengan makanan yang sama. Pakaian pun juga pakaiannya yang sama. Sanibidina zaniyallahu wa iyyaku. Wa minal ihsan ilaihim. Di antara bentuk berbuat baik kepada mereka. Adamu taklifihim minal amali. Ma la yatiqu. Tidak memberikan tugas yang mereka tidak mampu. Ya, jangan memberikan tugas kepada budakmu di luar kemampuannya. Coba lihat, makanan diperhatikan, pakaian disamakan. Ketika diberi tugas, budak loh ini. Ya. Diberi tugas, tidak boleh memberikan tugas di luar kemampuannya. Atau di luar kemampuannya. Dia punya rumah 17 lantai. Panggil budaknya satu orang. Leh, sini leh. Dindoro, gitu ya. Ini rumah 17 lantai. Besok hari Jumat harus terlihat kinclong. Kamu sendirian. Sapu 17 lantai, pel 17 lantai, vakum 17 lantai, semua harus kinclong. Kalau kamu enggak menyelesaikan tugasnya sampai jam 10 pagi besok, kamu tak cambuk 100 kali. Satu orang, 17 lantai. Inti satu orang, dua lantai masjid, kelenger. Ini 17 lantai. Enggak mungkin, enggak mampu. Isanifidina, azani Allah wa iyyakum. Majikannya aja enggak mampu. Ya kan? Itu orang satu kampung kelenger loh itu, 17 lantai. Satu orang dia minta yang demikian. Tidak diperbolehkan. Isanifidina, azani Allah wa iyyakum. Atau yang mungkin lebih masuk akal. Budaknya adalah budak yang ya lumayan lah ya, standar. Tinggi 168. Kemudian berat badan 65 kilo. Proporsional ya. Nah, biasanya kalau budak itu kan proporsional, kotak-kotak gitu ya. Kalau yang sudah bulat-bulat itu bosnya biasanya. Biasanya gitu ya. Tayyib. Ternyata panggil lagi, "Le, sini le." "Gendoro, ini kamu pindahkan ya, gabah." Ini kebetulan punya sawah ya. "Ini ada gabah le, kamu angkat ya. Ini ada 15 karung. Angkat, pindah ke lumbung padi di belakang rumah. Ngangkatnya jangan satu-satu, kelamaan. 3 karung sekaligus. Satu karung 50 kilo. 150 kilo diangkut oleh orang yang beratnya 65 kilo. Dia jalan 15 langkah. Patah tulang." Sanibidina, azani Allahu wa iyyakum. Enggak diperbolehkah? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, atau, "Le, saya mau ke pasar." "Siap, Ndoro." "Jangan naik motor, bosan. Gendong saya." Ya. Budaknya tadi 65 kilo, majikannya 240 kilo. Disuruh gendong. Ini lebih berat daripada 3 karung gabah. Yanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, yang ada bukan digendong, digelundungkan majikannya. Yanifidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi pahami? Dalilnya. 3 contoh tadi itu disebutkan secara detail dalam dalil. Bukan ijtihad ulama. Langsung diperhatikan khusus hak mereka dalam dalil nas. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dalilnya hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, "Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum." Budak kalian itu adalah orang-orang yang biasa membantu kalian. Kebetulan Allah jadikan mereka di bawah tanggung jawabmu. "Faman kana akhuhu tahta yadihi," barang siapa yang punya budak, "falyut'imhu mimma ya'kul," beri dia makan apa yang dia makan. "Walyulbishu mimma yalbas," beri dia pakaian seperti yang dia kenakan. "Wala tukallifuhum minal amali ma yaghlibuhum," jangan diberi tugas di luar batas kemampuan mereka. Bahkan lanjutan hadisnya Rasul mengatakan, "Fa in kallaftumuhum fa a'inuhum." Kalau kalian beri tugas, bantu mereka. Itu dengan budaknya loh. Dengan budaknya Rasul mengatakan, "Fa in kallaftumuhum," kalau kalian memberikan tugas kepada budak-budak kalian, "fa a'inuhum," bantu mereka. Kalau ente memberikan tugas angkat, ikut angkat. Kalau ente beri tugas nyapu, ikut nyapu. Kalau ente berikan tugas untuk potong rumput, potong rumput. Kerja bakti dengan budaknya. Lihat, bagaimana perlakuan Islam terhadap para budak, hanifidina azani Allah wa iyyakum, lebih dari sekedar memanusiakan seorang manusia. Jadi pahami? Ini bukan hasil ijtihad, bukan ucapan An-Nawawi atau Bukhari atau Imam Muslim, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Fadhal adzan terlebih dahulu. Tayyib. Kita lanjutkan sedikit. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Tadi kita sampaikan di antara fikih muamalah ma'al mamluk wujubul ihsan ilaihim, wajib berbuat baik kepada mereka. Dicontohkan secara langsung dalam nas hadis riwayat Bukhari Muslim, bentuk-bentuk ihsan ilal mamalik. Kemudian yang kedua dari fikih muamalah ma'al mamluk istihbab tarbiyatihim, disunnahkan untuk mendidik mereka. Umura dinihim wa dunyahum, baik urusan agama mereka maupun dunia mereka. Jadi kalau dapat budak dari ghanimah peperangan kafir, ajak masuk Islam. Ya, ajak untuk masuk ke dalam Islam. Berikan kepada mereka gambaran-gambaran tentang keindahan-keindahan Islam yang membuat hati mereka tertarik. Salah satu bentuk menarik perhatian mereka, mengambil simpati mereka, ketertarikan mereka akan tumbuh terhadap Islam kalau fikih yang pertama diamalkan. Ketika dia sebagai tawanan perang, budak yang dalam bayangan dia bakal diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang kejam, rendah, hina, disamakan seperti hewan ternak, wala'iyadu billah. Ternyata ketika majikannya adalah majikan yang saleh, majikan yang faham tentang Islam, dia melihat ternyata Islam agama yang betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Dia diperlakukan dengan baik oleh majikannya. Diberi makan seperti majikannya makan. Pakaian juga sama. Diberi tugas sesuai dengan kemampuan. Bahkan majikannya ikut meringankan tugas yang dia berikan. Yang ini dijamin tidak ada pada majikan-majikan dari kalangan orang-orang kafir. Jadi pahami? Itu akan membuat mereka tertarik dengan Islam. Yang membedakan majikan yang dulu dengan majikan yang sekarang atau majikan dalam bayangan dia. Kalau majikan dalam bayangan dia itu majikan orang-orang kafir. Yang sekarang yang menjadi majikannya seorang muslim yang saleh, yang taat. Maka akan muncul ketertarikan kepada Islam. Ya, ajak untuk masuk ke dalam Islam. Setelah dia masuk Islam, ajari. Ya, ajari tentang perkara-perkara keislaman. Ajari tentang rukun Islam. Ajari tentang rukun iman. Bagaimana sholat, bagaimana taharah, bagaimana berpuasa. Buat dia menjadi orang pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ajari perkara dunianya. Kalau budaknya adalah budak perempuan, ajari cara memasak, ajari bagaimana menjahit misalnya, yang nantinya menjadi keterampilan mereka. Jadi pahami? Atau mungkin membuat perkakas-perkakas yang bisa dia ajarkan. Ya, buat apa namanya, cobek, gelas, atau piring, ya, semacam-macam. Kalau punya budak laki-laki, ajari mereka bertani, ya, kalau antum bisa, ya, teknik dalam berdagang, kalau antum memang tahu hal tersebut. Ajari tentang perkara-perkara yang menjadikan mereka nantinya mandiri. Lihat, dalam Islam diajarkan yang seperti itu. Terhadap budak, itu bukan semata-mata diambil manfaat tenaga mereka. Enggak. Tujuan dari perbudakan itu menyelamatkan mereka dari kekufuran. Diperlakukan dengan baik layaknya manusia, bahkan diperlakukan layaknya seperti seorang saudara, kemudian diajak dan diajari keindahan syariat Islam dan diajari urusan dunianya supaya menjadi pribadi yang mandiri. Ketika dirasa sudah baik agamanya, sudah mampu mandiri, Islam menganjurkan untuk dimerdekakan. Ya, istihbab tarbiyatuhum tarbiyatihim umura dinihim wa dunyahum hatta balahu al-kamal fayu'tiqahum. Ya, ajari urusan dunia, ajari urusan agama, tujuannya apa? Untuk dimerdekakan. Bukan untuk dijual belikan. Bukan untuk selama-lamanya diperbudak, diperas tenaganya. Enggak. Ya. Kalau karyawan harus bayar karyawan, kalau budak free. Kan gitu. Karena dia nanggung makan. Jadi enggak perlu dimerdekakan sampai mati diperas tenaganya. Tidak seperti itu bimbingan Islam. Kalau antum punya budak, ente punya budak. Ya. Islam sangat menganjurkan untuk dimerdekakan. Tapi tidak buru-buru dimerdekakan. Sampai mereka mencapai kriteria budak yang layak dimerdekakan. Apa syarat kelayakan? Mukmin masuk Islam. Saleh dan mandiri. Ya, balahu ar-rusyda. Sudah mandiri. Khadifidina azani allahu wa iyyakum. Maka merdekakan. Subhanallah. Tidak ada sedikit pun bimbingan dalam Islam terkait dengan perbudakan yang merendahkan harkat dan martabat seorang manusia. Dusta. Kalau ada yang mengatakan perbudakan dalam Islam layaknya eksploitasi manusia, salah besar. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu perbudakan di mata orang-orang Eropa, di mata orang-orang kafir. Tidak seperti itu. Islam mengajarkan fikih muamalah dengan budak. Apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Di antaranya, wa minal adillah ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadisnya panjang. Kita ambil cuplikannya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Thalathatun yu'tawna ajrahum marrataini." Tiga golongan akan mendapatkan bagian pahala dua kali lipat. Ada tiga golongan yang mendapatkan bagian pahala 2 kali lipat. Di antaranya, saya enggak nyebutkan kelengkapan hadis karena panjang. Di antaranya, Rasul mengatakan, Ar-rajulu takunu lahul amatu. Seorang laki-laki yang punya budak perempuan. Fayu'allimuha. Dia mengajari budak miliknya. Fayuhsinu ta'limaha. Dengan pengajaran yang baik. Ya, bukan mentang-mentang budaknya diajari dengan pengajaran yang kasar, beringas, kejam. Tidak. Ya, disuruh sholat, bangunkan sholat dengan cambukan misalnya. Tidak. Bangunkan sholat dengan korek api. Bukan dibangunkan baik-baik, le, bangun le. Tidak. Tapi nyalakan korek api, taruh di ranjangnya, kebakaran. Ya, atau biar bangun. Tidak seperti itu. Ya, fayuhsinu ta'limaha. Dia ajari dengan pengajaran yang terbaik. Wa yu'adibuha. Dia ajarkan adab kepada budak tersebut. Ya. Lihat bagaimana keindahan Islam. Diajari syariat, diajari sopan santun. Ya, diajari sopan santun. Cara berbicara dengan yang lebih tua, cara menyayangi yang lebih muda, bagaimana adab dalam bermajelis saat duduk, bagaimana adab ketika membawakan makanan, bagaimana adab dalam mengkhidmat. Diajari tata krama, cara memuliakan tamu, cara bergaul dengan tetangga, ya, adab dalam berbicara, dalam komunikasi, dan seterusnya. Ya. Dididik, dibentuk supaya menjadi karakter yang berpendidikan. Padahal ini statusnya siapa? Budak. Layaknya mendidik seorang anak. Saya tahu lah. Ya toh? Diajari dengan cara yang baik, dikenalkan adab-adab yang syar'i. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yu'tiquha." Setelah itu dimerdekakan. Saat dia sudah baik agamanya, sudah mandiri dunianya, merdekakan. Fayatazawwajuha. Nah, setelah merdeka, diambil istri. Itu ya, bisa istri yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Yang kelima tidak boleh. Bisa dipahami? Nah, dia dapat 2 pahala dari amalan tersebut. Amalan memerdekakan, juga amalan mentarbiyah budaknya. Luar biasa keindahan Islam dalam memperlakukan budak. Apakah ada yang menunjukkan merendahkan martabat dalam hadis tadi? Tidak ada. Ya, budak dididik, dibentuk menjadi pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang berpendidikan. Ingat, berpendidikan. Jadi ajari dia nahwu. Ya, kalau antum jago nahwu, ajari budaknya nahwu. Banyak di kalangan para ulama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang mengajari budaknya bahasa Arab. Sampai budaknya ini lebih jago daripada murid-muridnya. Ya, lebih jago dari murid-muridnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, banyak kisah yang unik, tapi saya enggak sebutkan di sini, nanti bocor. Tayyib. Ya, banyak ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Salah satunya budak wanita kalau enggak salah milik Al-Asmu'i. Ya, saat murid-muridnya datang mendatangi rumahnya Al-Asmu'i, ditanya, "Mana majikanmu? Mana tuanmu?" Dijawab, "Idza fa'al fayai fa'a." Bingung, ngomong apa ini? Gitu ya. Ngomong apa ini? Orang Arab enggak ngerti bahasanya. Saking hebatnya. Jadi yang diomongkan ini sastra yang luar biasa tinggi. Kalimat mufrodat yang jarang. Ya, yang jarang digunakan oleh orang-orang Arab. Ini yang ngomong siapa? Budaknya. Ya toh? Karena memang diajari oleh tuannya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau tuannya ahli bahasa, budaknya jadi ahli bahasa. Kalau tuannya ahli fikih, budaknya jadi ahli fikih. Kalau majikannya ahli tafsir, budaknya ahli tafsir. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, kalau orang-orang Eropa, orang-orang kafir lain pengajarannya, budaknya bos mafia. Ya, majikannya bos mafia, budaknya jagal. Kan gitu ya. Hakada ikhani fidina azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain. Wabil hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal. Dari Nabi alaihi salatu wa salam beliau bersabda. Ayyum amri'in muslimin. Muslim manapun. A'taqam ra'an musliman. Yang memerdekakan budak muslim. Ini syarat kelayakan dimerdekakan. Muslim budaknya. Kalau masih kafir jangan dimerdekakan. Jadi pahami? Supaya diajari dulu tentang keislaman. Istangqadallahu bikulli adwin minhu adwan minhu minan nar. Saya ulangi. Ayyum amri'in muslimin. A'taqam ra'an musliman. Istangqadallahu bikulli adwin minhu adwan minhu minan nar. Muslim manapun Muslim manapun yang memerdekakan budak yang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dari setiap anggota tubuhnya azab, ya, menyelamatkan dari setiap anggota tubuhnya dari azab di neraka. Jadi kalau dimerdekakan semua secara utuh, maka yang memerdekakan secara utuh selamat dari api neraka. Jadi pahami? Nah, karena nanti akan ada pembahasan memerdekakan sebagian, tidak semua. Jadi separuh merdeka, separuh budak. Ya, itu kalau budaknya dimiliki oleh beberapa orang. Ya, bisa dipahami? Nah, itu rinciannya dalam Kutubul Fiqh. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, wa ayyu mamra'atin, dan wanita manapun, a'taqat imra'atan muslimatan, yang memerdekakan budak muslimah, kanat fikakaha minan nar. Maka budak yang dia merdekakan adalah tebusan untuknya dari azab neraka. Artinya apa? Artinya yang memerdekakan budak mendapatkan fadilah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Jadi pahami? Dan itu tujuan yang diinginkan dalam syariat dari perbudakan. Ya, diperlakukan dengan baik, dididik dengan baik, dibentuk menjadi karakter yang mandiri dan saleh untuk dimerdekakan. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Kemudian, wa min fikhil mu'amalah, di antara fikih mu'amalah, la ba'sa masya'iruhum bilqawul. La ba'sa masya'iruhum bilqawul. Coba saya ingin tahu, kalau antum membaca kalimat ini, kira-kira terjemahannya apa? Nah itu. Sahibul Qatar. Kira-kira apa artinya? La ba'sa masya'iruhum bilqawul. Wallahu a'lam bisawab. Nisful ilm. Masya Allah. Memang ini agak berat. Ya. Butuh orang-orang yang berbobot. Tafadhal masykura. Sahib libasil ahmar. Wallahu a'lam bisawab. Kurang berat kayaknya ya bobotnya ya. Ada yang lebih berat? Saya pernah lihat lughah yang sangat berbobot. Tapi saya enggak bisa sebut merek di sini, enggak bisa sebut nama. Mana beliaunya? Oh, di atas. Luar biasa semangat antum ya. Ada di atas. Tanyain, apa artinya? Hah? Oh, loadingnya lama ya. Jarak jauh soalnya. Luar negeri. Tayyib. La ba'sa. La ba'sa. Tidak mengapa. Masya'iruhum. Bilqawul. Memanggil mereka dengan budakku. Ya, masya'ir itu menampakkan mereka sebagai budak. Bilqaul, dengan ucapan kita. Maksudnya apa? Boleh memanggil budak kita dengan budakku. Tidak masalah. Aywa. Wad dalil. Dalilnya. Ma rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqulanna ahadukum, tidak boleh salah seorang di antara kalian memanggil budaknya dengan panggilan abdi wa amati. Enggak boleh. Ya, ya abdi, wahai hambaku, enggak boleh. Ya amati, amati itu budak hamba perempuan, budak sebenarnya, tapi itu menunjukkan makna penghambaan. Enggak boleh. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kullukum abidullah. Setiap kalian adalah hamba-hamba Allah. Wa kullu nisaikum ima'un lillah. Dan setiap wanita-wanita kalian juga budak atau hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin akan tetapi, liyakul gulami wajariyati. Tapi boleh memanggil dengan gulami, wahai budak lelakiku. Ya jariyati, wahai budak perempuanku. Wafataya wafatati. Atau dipanggil dengan fataya. Sama artinya dengan gulami. Fatati untuk yang perempuan. Nah, kalau antum lihat dalam apa namanya kitab-kitab sejarah, ya banyak yang demikian dijumpai, baik dari hadis, dari asar para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, juga dari kalangan a'immah. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Ya, seperti yang dikisahkan dari Isa ibn Musa An-Nahwi manggil budaknya, ya gulam, wahai budakku, as'aqatil atarif. Apa artinya Sayyidul Qatar? As'aqatil atarif. Ya, antum enggak paham toh? Budaknya juga enggak paham. Lagi-lagi ini ahli nahwu. Ya, dijawab sama budaknya, Ghubairif. Ya, majikannya bingung, ma makna zalik? Soalnya budaknya ngawur. Ya, kalau majikannya ahli nahwu, as'aqatil atarif. Ya, dijawab sama budaknya, Ghubairif. Ya, bayangan nih majikannya, wah ini bahasa baru lagi ini. Ya, bingung. Ma makna zalik? Apa maksudnya? Ya. Terus ditanya, budaknya ngomong, ma ta'ni biqaulik? Apa maksud majikanku? Padahal lagi ngawur budaknya itu. Khubairi itu ngawur, itu enggak ada artinya. Ya, itu budak yang cerdas. Yani bidina azani Allahu wa iyyakum. Maka tuanya berkata, asahatid dajjajah. Ya, apa sudah berkokok ayam? Gitu ya. Terus kata budaknya, la nam ya sayyidi. Ya, belum wahai tuanku, balik tidur. Gitu ya. Nah, yang syahidnya itu dia manggil budaknya dengan ya gulam. Itu diperbolehkan. Saya pahami? Nah, hakadai khani bidina azani allahu wa iyaku. Masih banyak fikih muamalah ma'al mamluk yang insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi azza wa jalla.